curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Apa maning sih jenenge jaman siki? Duwe motor karo ora duwe motor ke pada dene susah eh. Siki ora duwe motor, wudu mari dite ngepit ngetis. Iku ya kondangan karo bojone ngene boncengan ngepit ngepit tontak. Susah. Lena duwe motor ben bulan servis 15.000 gue urung karo ganti oli apa mana yang ngerantainya pedot alah jan 3.000 tambah gendam gue hehehe. Nah ini ngomong-ngomong masalah duwe motor kan nyong dari duwe cerita kemutan nyong ya ge ge dari nyong duwe kanca jenengannya Sumakin. Nah Sumakin cinta mu Sumakin sayang jelas jenengannya ya Sumakin kayak gue ya. Lagi cita-cita nih si Sumakin gue kepengen nyambat gawe nang arep. Lah bareng kutulungana ternyata dilemboni kuwi nang PJTK ini. Jali hotel iki bae mari ngarep langsung ge numpak sepur. Oh ala kaya iki ye. Mari ngarep. Dilemboni tok. Bayar 3 juta mubah duite. Ngomong abdi delang pabrik lengah kok malah dadi kon bakul lengah kaya iki jan. Ngabur banget PJTK ini jan. Kapanane nyong bali mari Indonesia ngono kowe. Masa ora tak bojowa kowe sing duwe. Dua anak telua, orang urusan ya pokoknya ya. Kaiki ya, tadi bakul lengat, doa di gerobak, apa jaru-jaru nyong tukang jujuk pasir apa ke prive. Pokoknya Indonesia bakul lengat, bawis karo tanking, ini enak-enak kan karo gerobak. Pada orang melek apa ya. Orang apa ya pokoknya nyong kudu tuku montor ya, kudu tuku montor, kudu. Orang kita ngurgawan duit sejuta lah, jajal ngulat bokan anak ngarep motor sejutaan. Jajal kita takon maring. Duta besar Indonesia sinang ngarep yang jajal nyong maringan apa? Maringan apa pokoknya nyong? Tuku motor kudu. Ya temenan kang, kaki Sumakin langsung maring kantor kedutaan besar Indonesia untuk Arab Saudi. Luk maringan apa ketemu karo kaki jenderal. Weh menteri banget. Orang bain-bain pokoknya lah. Jenderal, jenderal, priwe ge nyong sih? Dilemoni tok nampak JTKI. Ini sewu kang ngomong karo jenderal ke madan diatur sedikit lah bene lah. Jadi aku orang makan kepriwen jajal jenderal. Bayangkan lah ya, nyong bayar 3 juta kang desa, nganta gutul adol wedus 6, pokokannya malah kau jadi baku lengah. Lah karepmu kepriwen sih ke Bali maringana desa pak. Eh, jangan sih, pamitan maring ngarep. Malah nganta kus di anak pengajian wingin aneh. Eh pengajian pamitan kaci, malah balik maning jangan sih ya pokoknya nyong nakai jenderal. Sing jelas kayaknya nyong jalu tanggung jawab kayaknya jenengan sing duwe kuasa. Wong Indonesia nang kene nyong jalu tukuna motor ke. Tukuna motor ika. Madan ngaca sendring lah kang jajal. Wong kada ramah garis sendrik tok kayak gue kan jalu tuku motor. Anangin sendirinya kontal kayak gue. Ajang nanyar nih jenderal. Mentang-mentang apa kayak gede dubur pak pribe. Orang ini kayak gue dan di jenderal. Orang ini pokoknya jauh itu nambil terbayang ono lah. Arap awak garis secentrik. Buat arap awak garis segiting. Nyo pokoknya aku tutup motor. Lalu di cepir aku weh. Sejuta nang apa? Kurang apa? Tomboki? Gampang-gampang lo jari-jari. Kok enak sih gak duwe tapi ke pribe. Lah terus ke pribe nyong. Nyong ke pribe nyong. Numpah kontak. Gila pora. Gue sejuta tadi cukup gue tuh kontak. Numpah kontak kang. Kang jenderal. Walah jan. Numpah kopra des. Banyak sih kenal nang desa. Kandalah jan. Gak mau nangkannya sejuta ya. Entutnya ya nu. Ontak ya. Rani mungkin ini motor. Ya ke pribe. Jadi onta baik nyong. Onta baik lah. Lah terus tukunya ke pribe nyong ke? Lah kayak kene yang nyanding. Usah, kita ada no promosi, Pak Jenderal. Kira sih, Rus. Ya, kita jajal tadi ke yuk, ontanya kayak ngapain, jane. Oke, Kang Sumakin setenang bayi ke orang bakal kelembon. Kayaknya pangkatnya jenderal yang ini lah. Aja khawatir, pokoknya dijamin halal, barokah. Gue sanggung ibadah, anak, gue aduh lengak. Gue nguripin keluargamu nang Indonesia, anak. Tadi nyong kan nggak ngontak gue, baik ontak sih gue. Ontak gue baik, gue jangan dijamin gue. Tenaganya tenaga jaran. Tadi gue baik nyong. Gue baik. Kon pira. Sejuta gue mau duitmu. Orang saya kurang. Ya udah kurang, sikilmu tetak si jina kayaknya. Kayak ngumpah nontak sih dia, nek. Dan yang tidak emosi, Rikak, Kang Jenderal. Orang musik kepribe mau benar gara-gara ini dicap kayaknya sejuta gue nang awak, be. Jadi tak bayar-bayar nanyo ini lah. ODP, cabar, kayaknya peraturannya. Peraturan kepribe mana yang gue? Ya, mau kena onta-onta produksi Arab. Jadi serbanya serba Arab. Angger Arab numpak, menkon Melayu, kudu didongani DP. Tongannya kepribe? Tongannya Alhamdulillah. Gue dijamin ontane langsung cepat. Lagi ngomandeknya Rime kepepe Rime. Rime gampang, urusan hotel lu canggih-canggihan. Maca baik, amin. Jen langsung gue mandek gue rincakram kalah. Mandan kepenak deneng ya. Kepenak lah. Mangkat alhamdulillah, ngerim amin. Gue kepenak bok. Walah iya ya, ternyata ke ontane onta blasteran jaran ke suaranya kayak jaran pancen ke. Jajal tumpaknya apa gelem laju apa ora ke. Kemarin pasar Al-Wagan kayaknya anak-anak rame kayaknya ke. Boksinawa bisnisku lihat doleng alatung laris manis nang arep. Enggak ya kwe on, onta, menang baik kwe. Maju, alhamdulillah, maju. Nah kalingane wong nak sinjinane wong anyar nang arep ku mau sumakin dadene urung apal banget dalan maring pasar Al-Wagan iki kan. Nah karam layune cepet banget ku ontane pasar Al-Wagane keliwatan langsung baiknya niatak pengen ngerim tapi kelalen ke anggar gak ngendek na ontane ke kon maca apa kelalen sumakin padahal gue sebelah pasar Al-Wagan anak jurang gue jajal wis ish kadang pasar Al-Wagan keliwatan kaya aduh jan kudu tak rim ke berarti ontane ke tapi maca apa mau jangan kelalen kok walah anggar melaju gue macane alhamdulillah anggar madut macane apa ya aku selekat tuh kayak pak priwe ke aduh jan bingung ke nyong ke aduh jan priwe ke aduh walah jan kadang ngarep anak jurang kaya walah anak jurang jurang temen kaya wah walah ke priwe ke ontane melaju be ontane yuk walah. Ya gue jadi ceritanya terus rame banget nangono kang. Dalamnya melayunya onta bantar banget. Selek ngarep anak jurang. Lah barang gue sarap butul jurang gue mau. Nembes semakin kemutan dongane apa ye. Walah onta amin. Amin amin amin. Amin amin amin. Walah onta ngerontarap kira-kira pancen ya. Jangan masya Allah. Jangan ngerum laju gue, jangan kaya jalan orang patut. Walah untung yang kayak mutan yang mantrane. Angger gue ngerim, angger gue mandek ya untannya kudret wacana amin ge. Walah jangan makan-makan angger tak deleng ya. Masya Allah jurangnya dur banget. Kur dari setengah meter dok maning ya Allah. Jangan selamat, selamat alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Curan mor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.